Kalau ada yang menyampaikan, fulan kirim salam kepada antum, bagaimana antum menjawabnya? Hah? Alaihi salam wa rahmatullah. Ini dijawab. Alaihi salam wa rahmatullah. Nah, atau yang menyampaikan salam juga diberi salam min babil mukafa'ah. Min bab al mukafa'ah. Dalam rangka membalas kebaikannya. Ini kebaikan orang yang menyampaikan salam. Nah, mana telah berbuat baik kepada antum menyampaikan salamnya fulan. Maka antum balas kebaikan ana dengan mengatakan alaika wa alaihi salam. Atau alaihi wa alaikassalam. Jadi disertakan juga yang menyampaikan salam alaik, itu membalas apa? Al-mukafa'ah, membalas kebaikannya dalam menyampaikan salam tersebut. Nah, adapun menjawab salam yang mengirim wajib. Wajib. Dengan salam yang semisal mustahab dilebihkan.